yang indah waktu bersama. Duduk berdua kita cerita tentang asmara. Laksana rama dan cinta kita berdua saja. Seakan dunia yang indah ini milik kita. Masa pacaran, masa yang indah takkan terlupa. Di bawah hujan sepanjang jalan bergandeng tangan. Basah tubuhku tiada peduli. Kita pun tersenyum, kita pun bahagia. Sangat indahnya. Sayang, semua tinggal memori. Tertulis rapi di dalam buku diari biru. Sayang, maafkanlah diriku bila ku memilih jalan ini demi kau bahagia. Habis bagaimana ayah ibumu sudah memilih dia. Habis bagaimana ayah ibumu tak merestui kita. Masa yang indah takkan terlupa. Di bawah hujan sepanjang jalan bergandeng tangan. Basah tubuhku tiada peduli. Kita pun tersenyum, kita pun bahagia. Sangat indahnya. Sayang, semua tinggal memori. Tertulis rapi di dalam buku diari biru.